Bagaimana dengan zikir pagi dan petang yang disusun oleh Hasan Al-Banna? Sahihkah zikir-zikir tambahan yang ia tuliskan? Ia menyusun buku judulnya Al-Ma'thurat Zikir. Itu zikir dia khususkan untuk dirinya dan kelompoknya. Ya, karena dia khususkan untuk kelompoknya, ya biarkan saja untuk kelompoknya. Ya, tidak perlu sibuk-sibuk dengannya. Sebab dia dari di atas tarekat sufia kadang juga memakai zikir-zikir tertentu. Jadi enggak dijamin keselamatan apakah dia memakai hadis yang sahih atau tidak. Memakai hadis yang sahih atau tidak.